Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا. كاتيان كتاب pada pagi hari ini kita melanjutkan dari kitab karya Syekh Muqbil rahimahullahu taala, yaitu hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Inilah dakwah dan akidah kami. Jadi beliau menerangkan tentang prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dan kita sampai pada poin yang ketiga. Kata beliau, قال رحمه الله تعالى: نأخذ بظاهر الكتاب وسنة ولا نؤول إلا لدليل يقتضي التأويل من الكتاب وسنة. Kita mengambil zahir dari Alkitab dan Sunnah, dan kita tidak mentakwil kecuali dengan dalil yang menghendaki takwilan tersebut dari Alkitab dan As-Sunnah. Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah sumber hukum yang mana kita semuanya dituntut untuk berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Kitab dan As-Sunnah. Ketika terjadi perselisihan, maka dikembalikan kepada Al-Kitab dan As-Sunnah. Ketika kita berhukum, maka berhukum dengan Al-Kitab dan As-Sunnah. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Rabbmu, oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Dan demikian juga kita dituntut untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua-duanya harus kita amalkan. Dua-duanya harus kita pegang erat. Taraktu fikum syai'aini lan tadhillu. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua, dan kalian tidak akan sesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengannya. Apa itu kitabullah wa sunnati? Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kita di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita memahami sebagaimana zahirnya, sebagaimana datangnya. Dan kita tidak mentakwil kecuali telah ada dalil dari Al-Quran dan sunnah yang menerangkannya. kita tidak bisa memahami dengan pemahaman yang lain selain dari pemahaman yang kita pahami dari Al-Quran dan juga di As-Sunnah, melainkan ada dalil yang lain yang memalingkan dari makna yang asli. Hada. Seperti firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman beristiwa di atas arsy-Nya. Istiwa artinya Allah berada di atas. Ala. Kemudian ada yang mentakwilnya dan dia mengatakan bahwa istawa itu adalah istaula. Dan istaula adalah menguasai. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak di atas arsy-Nya tapi menguasai arsy-Nya. Ini takwil. Tanpa dalil, tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan juga dari As-Sunnah. Maka prinsip kita kata Syekh Muqbil rahimahullah menolak ini. Kita pahami sebagaimana zahirnya. Demikian kata beliau, illa bidalilin illa lidalilin yaqtadi at-ta'wil min al-kitab wa sunnah. Sebagian mereka menolak kewajiban salat. Kenapa? Karena salat yang di dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah doa, ingat. Jadi yang penting ingat Allah SWT cukup, tidak perlu untuk salat. Ini takwil, tidak benar. Tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun sunnah yang memalingkan dari makna yang asli. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dirikanlah salat, salat yang bagaimana? Nah, jelas, yang dimaksud di sini adalah salat yaitu perbuatan, perkataan dari gerakan-gerakannya dan zikir-zikirnya diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan niat. Itulah salat yang ma'ruf. Baik. Kemudian Syekh Muqbil melanjutkan dari prinsip yang selanjutnya yaitu nu'minu bi annal mu'minin sayarawna rabbahum fil akhirah bila kayf wa nu'minu bi syafa'ah wa bi khurujil muwahhidin minan nar. Kami beriman bahwa orang-orang mukmin mereka akan melihat Allah di akhirat nanti tanpa mempertanyakan bagaimananya. Dan kami beriman dengan adanya syafaat kelak di akhirat. Dan orang-orang muwahhidin, mereka yang bertauhid kepada Allah SWT, jika mereka di neraka, maka kelak akan dikeluarkan dari neraka. Ini prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahwa orang-orang mukmin nanti akan melihat Rabb-nya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada waktu itu berseri-seri gembira. Dan wajah-wajah mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudamuna fi ru'yatih. Dan Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama, yang mana kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Ulama mengatakan bahwa mereka orang-orang mukmin nanti melihat Rabb-nya sebagaimana mereka melihat bulan ini. Bukan mereka mentasybih, bukan mereka menyamakan Allah dengan bulan, bukan. Tapi keadaan mereka yang tidak berdesak-desakan. Mereka yang berada di timur, di barat, di mana? Nah, di tempat yang jauh terlihat mereka melihat Rabb-nya. Ini. Jadi mereka orang-orang mukmin akan melihat Rabb-nya di akhirat nanti. Dan tanpa mempertanyakan bagaimana. Mempertanyakan bagaimana. Bagaimana Allah SWT. Bagaimana tentang wajah Allah SWT. Kenapa? Karena tidak diterangkan kepada kita. Hanya diterangkan bahwa kita nanti akan melihat Rabb kita. Tanpa mempertanyakan bagaimananya. Sebagaimana ulama menyontohkan tentang bagaimana Allah SWT berada di atas arsy-Nya. Maka pertanyaan bagaimananya, sebab tidak diajarkan kepada kita, tidak perlu kita mempertanyakannya. Bagaimana ya Allah SWT berada di atas arsy-Nya, posisinya. Tidak perlu. Karena kita tidak dituntut untuk mengetahui itu. Kita mengetahui hanya sebatas yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebatas yang ada di dalam Al-Qur'an. Dengan Imam Malik ketika ditanya tentang bagaimana Allah SWT berada di atas arsy-Nya, beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Apa sih maknanya Ar-Rahman al-Arsy istawa? Ma'ruf. Artinya Allah berada di atas arsy-Nya. Bagaimana berada di atas? Al-kaifu majhul. Mempertanyakan bagaimananya majhul. Yaitu sesuatu yang tidak diketahui. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan mempertanyakan terus tentang bagaimana. Ibarat bid'ah. Wal-imanu bihi wajib. Dan mengimaninya adalah wajib. Nah, mengimani wajib. Seorang yang dia mempertanyakan perkara yang gaib, yang mana itu adalah rahasia Allah SWT, kemudian dia terus membahas, terus ingin mengetahuinya, maka tidak mungkin akan mengetahuinya. Maka pembahasan dia, pertanyaan dia sia-sia. Tahu? Mari kita mengimani bahwa orang-orang mukmin kelak di yaumul kiamah mereka akan melihat Rabb-nya. Dan juga kita mengimani bahwa asy-syafa'ah itu ada. Yaitu asy-syafa'ah al-musbata. Syafa'ah yang benar ada. Yang ditetapkan. Yaitu syafa'at Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan syafa'atnya ahli tauhid kepada mereka yang bertauhid. Syafa'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan syafa'atul uzma, syafa'at yang besar. Yaitu ketika di padang mahsyar, yang mana manusia mereka membutuhkan pertolongan, mereka dibangkitkan oleh Allah SWT dan dikumpulkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan kembali tidak berkhitan. Yuhsyarun nas yawmal qiyamah hufatan 'uratan ghurla. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa, bagaimana dengan laki-laki dan perempuan, mereka saling melihat kalau begitu. Ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yahummahum dalik. Wahai Aisyah, perkara pada waktu itu amatlah besar, sehingga tidak ada lagi pikiran untuk melihat aurat sesamanya. Ini di sana mereka benar-benar dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Matahari hanya beberapa mil dari kepala. Mereka memikirkan nasibnya masing-masing. Apakah dia min ahlil jannah atau min ahlil nar? Mereka minta bantuan. Mendatangi Nabiullah Adam. Nabiullah Adam tidak bisa membantu. Nafsi-nafsi hanya bisa menolong dirinya sendiri. Kemudian memberikan solusi, datanglah kepada Nuh alaihi salam. Datang kepada Nuh alaihi salam, mereka datang kepada Nuh alaihi salam minta pertolongan. Barangkali bisa menolongnya, memberikan syafaat. Nah, sebagai perantara kepada Allah SWT. Tapi juga sama tidak mampu. Nah, demikian. Kemudian ke Ibrahim, kemudian ke Musa, kemudian ke Isa. Semuanya tidak mampu untuk memberi syafaat. Kemudian datanglah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk memberi syafaat. Hada. Dan kelak dari ahlul kabair, dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari mereka yang bertauhid, kemudian dia berbuat maksiat dan meninggal di atas maksiatnya, meninggal belum sempat bertobat dari perbuatan dosa besarnya, kemudian dia diadab oleh Allah SWT di neraka, maka mereka tidak selama-lamanya, maka mereka kelak akan dikeluarkan dari neraka. Walaupun mereka setelah terbakar diadab oleh Allah SWT, syafa'ati min ahlil kabair min ummati, kata Rasulullah SAW, semuanya syafa'atku untuk mereka yang berbuat dosa besar dari kalangan umatku, itu mereka yang min ahli tauhid akan dikeluarkan dari neraka kalaupun mereka diazab oleh Allah SWT dikarenakan dosanya. Adapun mereka yang meninggal di atas kesyirikannya, apakah akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Mereka tidak mendapatkan syafaat Rasul. Karena Allah SWT mengatakan, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sungguhnya Allah SWT tidak mengampuni orang yang menyekutukannya dan mengampuni selain dari itu bagi yang Ia kehendaki. Jadi, mereka yang berbuat kesyirikan dan meninggal di atas kesyirikannya, maka dia selama-lamanya di neraka. Wal'iyadzu billah. Kemudian disebutkan dari prinsip yang selanjutnya, yaitu nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa nubghidu min man takallama fihim wa na'taqidu anna at-ta'n fihim ta'nun fid din li'annahum hamalatuhu ilayna wa nuhibbu ahlu bait an-nubuwwah hubban syar'iyyan. Prinsip yang kelima yaitu nuhibbu ashab Rasulillah, kita mencintai sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita membenci orang yang mencela mereka, dan kita meyakini bahwa mencela mereka, orang yang menghina mereka adalah menghina agama, maka termasuk dia menghina dan mencela agama karena mereka adalah para pembawa agama itu kepada kita. Maka kita mencintai ahli bait an-nubuwwah hubban syar'iyyan, dengan kecintaan yang syar'i. Abiyah mengatakan nuhibbu ashab Rasulillah, kita cinta kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk dari akidah ahli sunnah wal jamaah, mencintai para sahabat, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasul yang kita kenal dan ma'ruf, khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Maka kita mencintai mereka, dan demikian juga sahabat-sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Nah, dan selain mereka, kita mencintai para sahabat karena Allah SWT ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Radiyallahu anhum wa radu an. Wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan. Radiyallahu anhum wa radu an. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidin fiha abada. Kata Allah SWT di dalam surat At-Taubah ini, yaitu ayat 100, wasabiqun al-awwalun, mereka orang-orang yang dahulu dan pertama yang mereka masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah SWT. Dan seorang yang ketika membenci sahabat, berarti dia telah membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersahabat dengan mereka. Ada. Dan juga siapa yang ia membenci sahabat, berarti dia berlawanan dengan firman Allah Taala ini. Allah Taala ridha kepada mereka. Kemudian ada yang membencinya. Allah Taala memasukkan mereka ke dalam surga. Kemudian sebagian mereka mengatakan sahabat mereka kufar. Para sahabat mereka di neraka katanya. Na'udzubillah. Bagaimana orang-orang Syiah? Wal'iyadzubillah. Hada. Dan para sahabat, ulama sepakat bahwa para sahabat mereka adalah udul. Mereka adalah orang-orang yang adil. Mereka adalah orang-orang yang adil. Sehingga kita tidak boleh untuk menodai kehormatannya dengan mengatakan demikian dan demikian. Yang itu mengandung celaan terhadap mereka. Tidak boleh. Haram. Dari hadis, ketika kita tidak mengetahui siapa nama sahabat tersebut, hanya disebutkan ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian dan demikian. Apakah kita bisa langsung mempercayainya? Naam. Wajib kita mempercayainya walaupun hanya disebutkan seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya. Kenapa? Karena semua sahabat adil. Beda dengan seorang tabi'in. Pada zaman tabi'in ada umpamanya yang mengatakan, aku telah mendapatkan hadis ini dari sahabat. Orang ini yang mengatakan aku mendapatkan hadis ini dari sahabat, tidak diketahui siapa namanya. Maka hadisnya lemah. Harus jelas. Nah, harus jelas siapa pembawanya. Ada sammu rijalatun. Sebutkan perawi kalian. Sebutkan perawinya. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanu yas'aluna an kanu la yas'aluna an al-isnad. Falamma waqa'at al-fitnah, sammu lana rijalakum. Dahulu dari kalangan para sahabat mereka ma'ruf mendapatkan hadis dari fulan walaupun tidak diketahui dari nama sahabatnya, tidak ada masalah. Akan tetapi setelahnya dan setelahnya, apalagi setelah terjadinya fitnahnya, yaitu fitnah Rafidhah Syiah yang mereka membolehkan untuk berdusta, bahkan itu termasuk dari akidah mereka. Nah, baru kamu mendapatkan hadis ini dari siapa? Siapa perawinya? Sebutkan namanya. Kemudian si fulan itu mendapatkan dari siapa? Sebutkan namanya. Dan demikian seterusnya. Maka dilihat ketika datangnya dari ahli sunnah, fayu'khadhu hadithuhum, diambil hadisnya. Ketika didapatkan dari ahli bid'ah, maka tidak akan diambil hadisnya. Jadi sammu lana rijalakum. Ini keistimewaan agama kita. Keistimewaan agama kita. Yaitu setiap berbicara masalah agama, maka dituntut untuk mendatangkan dalilnya. Ini keistimewaan. Sehingga bersihlah agama dari ba'is, maudhu, dari palsu, kepalsuan, dari hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang ba'is, bersih. Nah, dengan yang seorang yang datang kemudian mudah untuk mengambil hadis itu. Kenapa? Sudah disaring. Al-ulama mereka mengumpulkan dalam kitab mereka hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang lemah. Untuk apa? Untuk mereka yang tidak tahu hadis, agar mudah mengambil hadis yang sahih tanpa memeriksanya kembali. Kenapa? Karena sudah diperiksa oleh para ulama. Sahih Bukhari, masya Allah, Sahih Bukhari, kumpulan hadis-hadis Sahih Bukhari. Dan Sahih Muslim, kumpulan hadis Sahih Muslim. Muttafaqun alaih, yang disepakati oleh keduanya. Seperti Umdatul Ahkam, Al-Lu'lu' wal Marjan. Hada. Syekh Al-Albani juga mengumpulkan silsilah al-hadis as-sahihah. Dan juga mengumpulkan dari hadis-hadis yang dhaif dan palsu. Silsilah al-hadis dhaifah wal mawdu'ah. Agar mereka yang datang kemudian bisa mengetahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang palsu ataupun lemah. Nah, datang hadis yang aneh, datang hadis yang kita tidak dengar, tapi masya Allah di masyarakat laris. Nah, dicek, dilihat, oh ternyata hadisnya dhaif. Memang kebanyakan yang laris-laris itu yang dhaif. Yang laris-laris itu memang yang palsu. Ada. Kenapa? Karena mudah menyampaikannya, dan dia pun tampak untuk menyebutkan sanadnya karena tidak ada sanadnya. Sebagian lagi karena lemah perawinya dan yang lainnya. Ada. Seperti hadis yang berkenaan tentang puasa di bulan Rajab. Amalan-amalan tertentu di bulan Rajab. Nah, barang siapa yang berpuasa maka dia mendapatkan pahala ini dan itu. Hala. Ulama mengatakan semua dari hadis-hadis yang berkenaan dengan fadilah Rajab dhaifah, lemah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan demikian dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Nah, nanti ada lagi setelah Rajab Syaban. Apa itu nisfu Syaban? Pertengahan Syaban dihidupkan malam itu dengan ibadah-ibadah tertentu. Juga sama. Nah, hadisnya lemah. Tinggal cari di kitabnya Syekh Al-Albani, mudah dicari di sana. Dari kumpulan hadis-hadis lemah dan palsu. Nah, jadi kalau datangnya hadis itu atau yang tidak diketahui dari namanya itu adalah sahabat, maka la yadur, kata ulama, tidak memubaratkan, tidak pengaruh dalam kesahihan hadis itu. Kenapa? Karena seluruh sahabat adil. Wa nubghidu man takallama fihim. Dan kita membenci, membenci orang yang mencela sahabat. Jadi kita membenci Syiah karena Syiah adalah orang-orang yang mencela sahabat. Bahkan mereka mengkafirkan para sahabat. Kita akan bacakan asar dari para as-salafus salih tentang larangan untuk mencela sahabat dan bagaimana sikap mereka terhadap para sahabat. Disebutkan dalam hadis, sebelum kita menyebutkan hadis, kita sebutkan hadis, sebelum kita menyebutkan asar, maka kita bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang tidak bolehnya seorang untuk dia mencela sahabat. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, fa walladhi nafsi bi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Janganlah kalian mencela para sahabatku, janganlah kalian mencela para sahabatku demi yang jiwaku berada di tangannya. Kalaulah salah satu di antara kalian bersedekah seperti gunung emas, seperti gunung Uhud emas. Sedekah emas seperti gunung Uhud. Ma adraka mudda ahadihim. Maka tidak akan bisa menyamai sedekah sedikit saja dari kalangan mereka, yaitu para sahabat, wala nasifah, walaupun separuhnya. Jika ada sahabat yang ia bersedekah dengan kurma, kurma satu mud, satu genggam umpamanya. Kemudian orang-orang zaman sekarang ini mereka bersedekah dengan emas sebanyak Gunung Uhud. Baik, sebanyak seperti Gunung Uhud besarnya. Maka tidak akan menyamai. Tidak akan menyamai. Menunjukkan keutamaan mereka. Dengannya janganlah mencela para sahabat. Walaupun ketika kita membaca dari sirahnya, kemudian kita dapati perselisihan di antara mereka, yang mana mereka terjatuh di dalam kesalahan, maka jangan kita komentari dengan pelecehan, penghinaan, celaan, tidak boleh. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah al-kaf amma syajara bainahum, menahan diri untuk tidak mencela mereka dari apa yang terjadi di antara mereka dari perselisihan. Ada. Hanya cukup kita menceritakan sebagaimana datangnya. Nah, demikian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Imam At-Tahawi mengatakan rahimahullah, "Wa nuhibbu ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum, wa la natabarra'u min ahadin minhum, wa nubghidu man yubghiduhum, wa bighairi al-khair yadhkuruhum, wa la nadhkuruhum illa bikhair, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan, wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan." Al-Imam Tahawi mengatakan, kita mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak berlebih-lebihan di dalam mencintai seorang pun dari kalangan mereka. Dan kita berlepas diri dari seorang yang mencela mereka. Dan kita membenci orang yang membenci mereka. Dan kita menyebutkan mereka dengan kebaikan. Tidaklah kita menyebutkan tentang mereka kecuali dengan kebaikan dan cinta, atau mencintai mereka termasuk dari agama dan iman dan ihsan, dan membenci mereka termasuk kekufuran, kemunafikan, dan melampaui batas. Ini perkataan Imam At-Tahawi. Dan demikian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lainnya dari kalangan para sahabat. Dari kalangan para sahabat yang mereka sudah dijanjikan dengan surga padahal mereka masih hidup, para sahabat. Nuhibbu ashabar Rasulillah. Kemudian kita pun tidak ghulu, tidak berlebihan di dalam mencintai salah satu dari kalangan mereka. Walaupun mereka mempunyai keistimewaan, tapi tetap kita tidak boleh ghulu. Karena sungguhnya ghulu itu, yaitu berlebih-lebihan, itulah yang menghancurkan kaum terdahulu. Orang-orang dahulu hancur dikarenakan mereka ghulu terhadap orang-orang saleh, hingga mereka mengibadainya. Setelah meninggal dibangunlah patung, monumen, dan yang lainnya. Syiah, mereka ghulu terhadap Ali ibn Abi Thalib. Sampai-sampai dari kalangan mereka yang ghulu mengatakan bahwa Ali ibn Abi Thalib adalah Tuhan, Rob mereka. Sampai-sampai Ali ibn Abi Thalib meminta mereka agar bertobat kepada Allah SWT. Kalau tidak, maka akan dibakar oleh Ali ibn Abi Thalib. Dibuatlah parit yang besar. Kemudian dinyalakan api. Kemudian mereka diminta untuk bertobat kepada Allah SWT agar mereka berhenti dari hulunya, yaitu berlebihan terhadap Ali ibn Abi Thalib. Tapi apa mereka berkata? Kami ridha kalau yang membakar kami adalah Tuhan kami sendiri. Lihat, kemudian dibakarlah oleh Ali bin Abi Thalib. Sahabat. Nah, ini bukan artinya menunjukkan tentang bolehnya seorang untuk membakar dengan api, membakar makhluk. Hukum dalam din, yaitu Islam, tidak boleh seorang membakar dengan api, membakar makhluk. Tidak boleh. Hingga Ibnu Abbas mengatakan, kalau aku berada pada posisinya, yaitu posisi Ali bin Abi Thalib, maka aku tidak membakarnya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'adzib bin nar illa rabbun nar." Tidak boleh mengadab, menyiksa dengan api kecuali pemilik api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. "Wa la natabarra'u min ahadin minhum." Dan tidak boleh kita membenci, menjauhi mereka. Salah satu di antara mereka pun tidak boleh kita untuk membencinya. Nah, dan kita membenci orang yang membencinya. Kita membenci orang yang membenci para sahabat. Kita membenci Syiah karena mereka membenci para sahabat. Bahkan mereka mengkafirkannya. Dan mencintai para sahabat adalah din, agama. Nah, termasuk dari agama. Jika ada seorang membenci, mencela dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dipertanyakan agamanya. Apa ini akidahnya orang? Apa manhaj dia? Ada. Kenapa? Karena dia membenci sahabat. Sementara mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dari din. Termasuk dari din. Dan dia termasuk dari iman dan ihsan. Dan membenci mereka adalah kekufuran, kemunafikan, dan tughyan, yaitu melampaui batas. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala ditanya, Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menyatakan, "Wa minas sunnah tawalli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatihim wa dhikru mahasinihim wa tarahum alaihim wal istighfar lahum." Ibnu Qudamah mengatakan, termasuk dari sunnah, termasuk dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka dan mendoakan rahmat kepada mereka. Abu Bakar radhiyallahu anhu rahimahullah mendoakan rahmat kepada mereka. Wa tarahum alaihim wal istighfar lahum, dan mintakan ampun kepada mereka. Wal kaffu an dzikri masawihim, dan menahan diri dari menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Wa ma syajara bainahum, dan apa yang terjadi dari apa yang mereka perselisihkan. Menahan diri, tidak mengomentari dengan komentar-komentar yang buruk. Wa i'tiqad fadlihim wa ma'rifah sabiqatihim, dan meyakini keutamaan-keutamaan mereka dan mengenal dari mereka-mereka yang terdahulu dalam mereka masuk Islam, mengenal keutamaan-keutamaan mereka dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ini minas sunnah. Minas sunnah termasuk dari Islam. Kita katakan Islam padahal disebutkan di sini adalah sunnah. Karena Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala mengatakan, "Al-Islam huwa sunnah, as-sunnah hiya al-Islam." Islam itu ya sunnah, sunnah itu ya Islam. Tidak bisa dipisah. Al-Quran, hadis, Al-Kitab, as-sunnah. Dua yang tidak bisa dipisahkan. Al-Quran menjelaskan tentang salat. Kemudian as-sunnah menjelaskan tentang rokaatnya. Dari subuh itu berapa rokaat, duhur itu berapa rokaat, asar, maghrib, dan demikian juga isya. Adapun dalam Al-Quran tidak disebutkan berapa rokaat-rokaatnya. Hanya disebutkan salat lima waktu itu. Hafidhu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat dan salat al-wusta, yaitu salat asr. Jagalah salat lima waktu ini semuanya. Hanya disebutkan demikian, tapi rakaatnya tidak disebutkan. Nah, berarti harus dua-duanya. Dan ini minas sunnah, mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita supaya mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yaitu dengan kita membaca sirah mereka. Baca sejarah mereka. Baca bagaimana Umar bin Khattab, baik, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Utsman, bagaimana Ali bin Abi Talib, Khalid bin Walid, Usama bin Zaid, dan yang lainnya. Baca. Kalau kita benar-benar cinta kepada mereka, para sahabat, maka ketahui keutamaan-keutamaan mereka. Ketika kita mengetahui para sahabat Rasulullah SAW, nah, maka kita ingin ketika nanti kita mempunyai anak, umpamanya, maka kita akan beri nama anak kita dengan nama sahabat. Kenapa? Karena kita tahu fadilah keutamaan sahabat ini. Nah, dengan itulah dia akan cinta, mencintai para sahabat. Nah, dengan dia membaca sirahnya, kemudian dia ajarkan, dia ceritakan kepada yang lainnya, maka dia akan cinta. Nah, tapi ketika mereka jauh dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini mengenalnya, maka mereka akan mengenal selain daripada mereka. Nah, yaitu mengenal dari nama-nama wali, nama-nama pahlawan, nama-nama ini dan itu. Yang mana sungguhnya para sahabat jelas lebih utama. Dengan kita mengenal sejarah mereka, masya Allah. Nah, din, iman, dan ihsan. Hala. Sebagaimana kita mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketahui siapa nama beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keturunannya? Kemudian bagaimana sirahnya, akhlaknya? Dari ibadahnya. Demikian juga para sahabat, alhamdulillah. Telah ada pada para sahabat seluruhnya, karena mereka adalah murid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau bicara tentang akhlak, ada pada mereka. Sehingga tidak perlu lagi kita butuh untuk mencari contoh, cari yang lain selain dari sahabat. Cari contohnya adalah sahabat. As-sahabah. Dalam masalah ibadah, as-sahabah. Dalam kepandaian mereka, keilmuan mereka, para sahabat. Masya Allah. Ada. Mereka mendapatkan rekomendasi langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairul qurun qarni, thumma alladziina yalunhum, thumma alladziina yalunhum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian setelahnya, dan setelahnya, dan setelahnya. Demikian. Jadi mereka termasuk dari zaman-zaman keemasan, zamannya para sahabat. Nah, kapan terjadinya perselisihan? Kapan terjadinya bid'ah ini, bid'ah itu? Nah, yaitu dari zaman setelah sahabat atau di akhir-akhir zaman sahabat. Adapun di waktu mereka, ketika terjadi atau ketika mau muncul dari fitnah, maka diingkari sehingga tidaklah tumbuh. Nah, tidaklah tumbuh, tidaklah subur. Adapun setelahnya baru terjadilah fitnah-fitnah. Nah, dengan cara demikianlah kita dapat mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca. Kita anjurkan kepada anak-anak kita untuk membaca dari bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar tumbuh kecintaan mereka terhadap para sahabat. Ada. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Wa min usuli ahli sunnah wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatabarra'una min tariqatir rawafid alladhina yubghiduna sahabah wa yusubbunahum. Wa yamsikuna amma shajara baina sahabah." Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, termasuk dari usul ahli sunnah, termasuk dari pokok landasan ahli sunnah wal jamaah, selamatnya hati-hati mereka dan lisan-lisan mereka terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selamat tidak mencela para sahabat. Ini termasuk dari usul ahli sunnah wal jamaah. Mereka mencintai para sahabat. Dan mereka berlepas diri dari jalannya orang-orang Syiah, Rafidah, yang mereka membenci para sahabat dan mencelanya. Dan mereka ahli sunnah wal jamaah menahan diri dari apa yang terjadi di antara mereka dari perselisihan. Tidak mencela mereka. Ini min usul ahli sunnah wal jamaah. Min usul ahli sunnah wal jamaah. Pokok, inti, yaitu mencintai para sahabat. Selamat hati mereka dari fitnah-fitnah ini, yaitu fitnah-fitnah rafidah, syubhat-syubhat rafidah. Karena mereka membenci para sahabat dan mencelanya. Kemudian dikatakan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajul yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah, fa'lam annahu zindiq." Kata Abu Zur'ah rahimahullah, apabila engkau melihat seorang yang mencela seorang dari kalangan para sahabat, maka ketahuilah dia zindiq, yaitu munafik. Munafik. Bagaimana ada seorang mencela sahabat sementara pembawa dan penyampai din ini kepada kita mereka dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Risalah dari Allah SWT disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya. Dari para sahabat ke tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Kemudian para sahabat dicela. Kalau dia mencela sahabat, berarti hadis yang diriwayatkannya tidak diterima. Nah, sehingga berapa riwayat hadis yang akan dibuang? Ini rahimah. Syiah wal iyadu billah. Kemudian Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia berkata, "Qultu li abi, man rafidhi?" Qala alladhi yashtumu wa yasubbu Abu Bakar wa Umar. Beliau bertanya kepada ayahnya, yaitu Ahmad bin Hanbal, siapakah Rafidah itu? Maka beliau menjawab, yaitu yang ia mencela Abu Bakar dan Umar. Jika engkau mengetahui ada seorang yang mencela Abu Bakar dan Umar, ia adalah Rafidah. وسألت أبي عن رجل يشتم رجلا من أصحاب رسول الله قال ما أراه على الإسلام. Kemudian ia bertanya lagi kepada ayahnya, yaitu Imam Ahmad, tentang seorang yang dia mencela seorang dari kalangan para sahabat, yaitu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab, ma arahu ala al-Islam. Aku tidak melihat bahwa dia berada di atas keislamannya. Karena seorang yang mengaku dirinya Muslim, maka dia akan mencintai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada. Dan kecintaan kepada para sahabat, keharusan, dan itu termasuk dari usuluddin, bahkan termasuk dari sunnah, sebagaimana yang disebutkan tadi. Ulama telah sepakat akan hal ini. Nah, telah sepakat bahwa mereka adalah orang-orang yang layak untuk dicintai, dan juga mereka adalah orang-orang yang adil. Dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, ittafaqa ahlul Islam ala anna jami'a sahabah udul wa lam yukhalif dhalika illa syudud min al-mubtadi'ah. Ahlul Islam, yaitu para ulama, telah sepakat bahwa seluruh para sahabat mereka adalah orang-orang yang adil, seluruh sahabat tidak terkecuali, dan tidak ada yang menyelisih hal itu kecuali mereka yang ganjil dari kalangan ahlul bid'ah. Hal, jadi mereka adalah ahlul bid'ah, zindiq, munafik, yaitu mereka yang mencela as-sahabah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan asar-asar ini jelaslah bagi kita bahwa as-sahabah, keutamaan-keutamaan mereka banyak sekali. Yang mana dari ucapan-ucapan mereka hujjah. bisa dijadikan dalil. Bagaimana perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa' ar-rasyidin. Jadi perkataan para sahabat sebagai hujjah selama tidak menyelisihi dari Al-Qur'an ataupun ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan ini mereka adalah hujjah. Hujjah bisa dijadikan dalil. Nah, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah kejelasan itu datang kepadanya, hujjah itu datang kepadanya, dan dia mengikuti selain dari jalannya orang-orang mukmin, mengikuti jalannya orang-orang selain dari jalannya orang-orang mukmin. Jalannya orang-orang mukmin yang dimaksud adalah as-sahabah. Nah, maka bagaimana ancamannya bagi mereka yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti jalannya para sahabat? "Nuwallihi ma tawalla." Kami biarkan dia berada dalam kesesatannya itu. Kemudian akhirnya bagaimana? "Wa nuslihi jahannam." Kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nah, jadi kita disuruh mengikuti din ini, memahami din ini, Alkitab As-Sunnah, dengan pemahaman mereka as-sahabah. Dengan pemahaman as-sahabah radhiyallahu anhum, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika mereka beriman sebagaimana imannya kalian, yaitu para sahabat, mereka akan dapatkan hidayah. Nah, ikuti bagaimana cara mereka beriman. Semuanya dalam mengikuti mereka terdapat hidayah, petunjuk. Tapi kalau membuat sendiri, memahami sendiri, maka jauhlah dia dari petunjuk. Kemudian dari prinsip yang selanjutnya, yaitu yang keenam, "Nuhibbu ahlal hadis wasair salafil umma min ahli sunnah." Kita mencintai ahli hadis, yaitu ahli sunnah, dan seluruh salafil umma, mencintai salaf min ahli sunnah, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ini juga termasuk dari akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu mencintai ahli hadis, yaitu mencintai ahli sunnah wal jamaah. Jika disebutkan ahlul hadis, maknanya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Baik di antara mereka yang paham hadis, pandai hadis atau tidak. Itu makna dari ahlul hadis. Baik. Dikatakan ahlul hadis, berarti mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jika dikatakan muhaddis, berarti orang yang pakar hadis, orang yang pandai tentang hadis, dari lemahnya, palsunya, dan yang lainnya, bisa dia mengoreksi hadis, itu muhaddis bahasa Arabnya. Nah, muhaddis ini ada yang dia dari kalangan ahli sunnah, ada juga dari kalangan selain ahli sunnah. Tapi jika disebutkan ahlul hadis, dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Baik mereka adalah orang-orang yang pandai ilmu hadis ataupun tidak. Nah, kita mencintai mereka, ahlul hadis, ahli sunnah wal jamaah, dan seluruh salafil ummah, mencintai salafiyin, baik mereka yang terdahulu dari salafil ummah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan demikian seterusnya. Kita mencintai mereka. Nah, walaupun mereka berbeda dengan kita dari kotanya, bahasanya, nah, berbeda dari kulitnya dan yang lainnya, selama mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, kita mencintai mereka. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Mereka tidak membeda-bedakan. Kenapa? Karena mereka di dalam i'tiqad, keyakinan mereka sama. Dalam manhaj mereka sama. dengan yang mereka bersaudara di mana mereka berada. Kita lihat ulama yang mereka sebagiannya berada di negara yang berjauhan, tapi masya Allah mereka saling berhubungan, mereka saling mendoakan. Kemudian akidah mereka ketika mereka sampaikan sama. Ketika mereka bertemu, masya Allah. Nah, seakan-akan mereka saudara kandung, dekat sekali, saling mencintai. Ini mereka. Maka demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika dia berada di satu kota sendiri, tiba-tiba ketika dia salat Jumat umpamanya, bertemu dengan satu ikhwan dari pakaiannya sama. Nah, kemudian dari dia pakaiannya di atas mata kaki sama. Tapi melihara jenggot juga, masya Allah. Jangan-jangan dari kita. Kemudian dia kenalan ternyata benar, masya Allah. Senangnya bukan main. Nah, ini ahli sunnah wal jamaah. Sampai-sampai ulama mengatakan, jika aku melihat ahli sunnah pada zaman kita sekarang ini menjumpai seorang dari ahli sunnah wal jamaah, maka seakan-akan aku melihat Rasulullah SAW hidup kembali. Kenapa? Karena sunnah ditegakkan, karena sunnah diamalkan olehnya. Sebagian lagi mengatakan, jika aku melihat seorang dari kalangan ahli sunnah, maka aku melihat keelokan pada wajahnya. Ka'anna fi wujuhim nadrah, bercahaya, seri-seri, ahli sunnah wal jamaah. Ini, baik. Jadi, nuhibbu ahlil hadis. Dari manhaj ahli sunnah wal jamaah, mereka saling mencintai. Mencintai ahli sunnah wal jamaah. Bersama mereka, mencintai salafiyin. Disebutkan di dalam asar-asar, dan kita akan bacakan asar-asar ini. Jadi asar-asar yang menerangkan tentang termasuk dari akidah ahli sunnah wal jamaah, tanda bahwa dia adalah min ahli sunnah wal jamaah, yaitu mereka mencintai sesamanya, mencintai ahli sunnah wal jamaah. Al-Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullah mengatakan, wa ihda alamatu ahli sunnah hubbuhum li a'immatis sunnah wa ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha wa bughdhuhum li a'immatil bid'ah alladhina yad'una ila an-nar. Kata Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullah, salah satu dari tanda, dari tanda-tanda ahli sunnah wal jamaah, yaitu cintanya mereka terhadap para pemimpin, para ulama as-sunnah, dan orang-orang yang menolongnya. Dan cinta dan benci terhadap para pemimpin bid'ah, dan orang-orang yang mengajak ke neraka. Tanda dari tanda-tanda ahli sunnah, yaitu dia mencintai ahli sunnah wal jamaah, mencintai sesamanya. Nah, mencintai para ulama'nya, tidak mencelanya, tidak mencela para ulama. Mereka yang mencela para ulama berarti dia bukan termasuk dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Dengan mengatakan apa, para ulama taunya itu membahas masalah-masalah dahulu, masalah-masalah sekarang yang terkini tidak tahu apa-apa. Bahasnya hanya masalah sholat, wudu. Nah itu. Adapun ulama-ulama mereka, mereka puji dengan mengatakan ini adalah ulama yang mengetahui tentang waqi'. Yaitu ulama-ulama yang mengetahui tentang zaman-zaman, perkara-perkara yang ada pada zaman kita sekarang ini. Nah, ini semuanya adalah celaan terhadap mereka. Sebagian lagi mereka mengatakan ulama ahlu sunnah, mereka adalah ulama-ulama Amerika, buatan Amerika. Kenapa? Yaitu mereka dekat sekali dengan hukumah. Mereka sama dengan hukumah. Mereka membela hukumah pemerintah Islam. Ada. Nah, ini mereka mencela para ulama dengan melakopi, memberikan gelar dengan gelar-gelar yang buruk terhadap ulama ahli sunnah wal jamaah. Padahal mereka tidaklah mengatakan, melainkan mereka berlandaskan dengan Alkitab dan As-Sunnah. Dari akidah ahli sunnah wal jamaah yaitu mencintai penguasa muslim, mentaati mereka, dan tidak keluar dari ketaatan kepada mereka, yaitu para penguasa muslim. Al-Hasan ibn Ali Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajul yuhibbu Abu Hurairah wa Anas ibn Malik wa Usayd ibn Humayr fa'lam annahu sahibu sunnah." Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, apabila engkau melihat seorang mencintai Abu Hurairah, mencintai Anas bin Malik, mencintai Usayd bin Hubayr, maka tahuilah semuanya dia adalah sahibus sunnah. Dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi, kalau ada seorang yang dia mencintai ahli sunnah lagi, yang kita tahu dia adalah ahli sunnah, Masya Allah, dia ahli sunnah. Dia mencintai ulama, siapa Syekh Saleh Fauzan, Masya Allah. Mencintai Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, Masya Allah. Ini alamah, tanda dari tanda-tanda ahli sunnah wal jamaah. Mencintai Syekh Ubaid Al-Jabiri. Nah, dan semuanya terbedakan. Mereka yang benar-benar mencintai para ulama sunnah dengan mereka yang menyebutkan ulama sunnah hanya sekedar untuk menutupi dirinya, atau yang mereka ingin bersembunyi di belakang mereka. Nah, terbedakan mereka yang berbuat makar, mereka yang la'al, maka mereka akan lama kelamaan akan terlihat dari warnanya. Nah, hanya sekedar menyebutkan saya Saleh Fauzan, ternyata dia tidak mengikuti dari nasihat-nasihat saya Saleh Fauzan dan ulama yang lainnya. Nah, dia mengatakan Syekh kami Syekh Rabi ternyata berbeda dengan Syekh Rabi, maka itu akan terbongkar nantinya. Nah, dan akan menjadi kenyataan nantinya. Seorang yang dia menyembunyikan sesuatu yang buruk pasti akan terbongkar. Ada. Maka ketika kita menjumpai ada seorang yang dia mencintai dari ulama sunnah, maka dia termasuk dari tanda ahli sunnah wal jamaah pada dirinya. Kemudian disebutkan oleh Abu Hatim rahimahullah, Abu Hatim berkata kepada anaknya, "Idza ra'aita man yuhibbu Ahmad fa'lam annahu sahibu sunnah." Kata Abu Hatim kepada anaknya, apabila engkau melihat ada seorang yang mencintai Imam Ahmad, maka ketahuilah semuanya dia adalah sahibu sunnah, cintai Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad, imam min a'immati ahli sunnah wal jamaah. Termasuk dari imam ahli sunnah wal jamaah, Imam Ahmad. Ma'ruf. Dari perkataan-perkataan Imam Ahmad. Nah, yang menunjukkan dia berpegang teguh terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan yang apabila engkau melihat ada seorang yang dia mencintai Imam Ahmad, maka ketahuilah dia adalah ahli sunnah. Dia adalah ahli sunnah, sahibu sunnah. Nah, tentunya orang yang dia mengatakan, aku mencintai fulan, dilihat. Benarkah dia mengikuti orang yang dia cintai? Dari pemahamannya, akidahnya, dan yang lainnya, atau tidak? Seorang bisa-bisa saja mengaku bahwa dirinya mencintai Imam Syafi'i. Madhabku adalah madhab Syafi'i. Maka dilihat apakah benar dia mengikuti pendapat-pendapat Imam Syafi'i atau diambil enaknya saja. Nah, kalau dia bermadhab yaitu madhab Syafi'i, berarti dia mencintai Imam Syafi'i, maka dia harus benar-benar mengikuti dari pendapat-pendapatnya, tidak diambil enaknya. Apakah Imam Syafi'i mengajarkan seorang dia mendatangi ke kuburan, minta-minta di sana, mentalkin kuburan, yaitu mentalkin si mayit di kuburnya, Nah, kemudian ketika si mayit meninggal, kemudian diadakan acara-acara di rumahnya sampai kesekian harinya, 10 harinya, 50 harinya, dan demikian seterusnya. Ada yang disebut dengan tahlil. Ada. Maka tunjukkan kecintaannya dia dengan benar-benar mengikuti. Nah, mengikuti dari pendapatnya, mengikuti dari apa yang diyakini olehnya, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Waqi' Ibn Jarrah rahimahullah mengatakan, "Man talaba al-hadis kama ja'a fa huwa sahibu sunnah." Barang siapa yang menuntut ilmu hadis sebagaimana datangnya, maka dia termasuk dari sahibu sunnah. Maka dia termasuk dari ahli sunnah. Tanda dari tanda ahli sunnah jamaah, dia memahami hadis ketika datang kepadanya sebagaimana datangnya. Tidak dia takwil. Tidak sebagaimana orang-orang dari kalangan mereka, yaitu orang-orang sesat, mentakwil hadis Rasulullah SAW. Para ulama mengajarkan amir ruha kama ja'a. Biarkan hadis itu datang sebagaimana, biarkan hadis itu datang sebagaimana zahirnya. Amalkan demikian demikian. Tapi tidak ditakwil dengan takwilan akalnya. Tapi lihat dari takwilan Al-Qur'an, As-Sunnah dengan dalil. Nah, ketika kita melihat ada seorang yang dia memahami hadis dengan pemahaman para sahabat, berarti benar dia min ahli sunnah. Kenapa? Karena ahli sunnah demikian, yaitu mereka menuntut hadis sebagaimana datangnya, mencari hadis sebagaimana datangnya, memahaminya sebagaimana datangnya, tidak mereka takwil dengan akalnya. Nah, apakah ada seorang yang dia setelah sampai hadis itu kepada dia maka dia takwil? Banyak. Sampai-sampai yang mereka keterlaluan tidak mau lagi hadis. Kenapa? Karena banyak yang mereka takwil, banyak yang mereka rubah, sehingga timbullah pikiran hadisnya tidak benar, hadisnya tidak pas kalau dipraktekkan sekarang. Dibuang oleh mereka gara-gara tidak sesuai dengan akalnya. Sehingga mereka mencukupkan hanya Al-Quran. Apa yang tidak ada dalam Al-Quran mereka buang. Ini mereka. Itu yang dikenal dengan kelompok ingkar sunnah. Kelompok yang mereka mengingkari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka benar-benar kaku. Jadi yang tidak ada dalam Al-Quran maka dibuang oleh mereka. Ditanya tentang apa itu hukum makan tikus. Makan tikus tidak ada di dalam Al-Quran tentang keharamannya. Yang disebutkan babi, maka halal tikus. Nah, majlis tafsir Al-Quran ma'ruf. Jadi menghalalkan tikus, anjing dan yang lainnya. Wah, tidak. Ini kekakuan mereka. Dan dia mengatakan, bukankah dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal halala bayyin wal haramu bayyin. Semuanya yang halal itu jelas dan yang haram jelas. Tikus tidak dibahas berarti tidak jelas. La ilaha illallah. Sempit sekali pemahamannya. Kemana kan hadis-hadis yang lainnya? Dan binatang punya taring, berkuku panjang dan yang lainnya. Baik. Kemudian disebutkan oleh Qutaibah Ibn Sa'id rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ahla al-hadith fa innahu 'ala sunnah." Kata Qutaibah Ibn Sa'id rahimahullah, apabila engkau melihat seorang mencintai ahli hadith, maka sungguhnya dia termasuk ahli sunnah atau dia berada di atas sunnah. Jadi seorang ketika dia menisbatkan dirinya terhadap sunnah Rasulullah SAW, yaitu mengatakan sunni, salafi, maka dia harus mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW. Nah, dengan itu orang lain akan mengetahui bahwa dia minhum, termasuk dari mereka. Oh, ini sama dengan kita, yaitu ahlul hadis. Berarti mereka sama, sahibus sunnah. Nah, Dengan itulah berhak dia untuk dicintai. Kenapa? Karena dia menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berada di atas sunnah. Berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi demikian dari i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, yaitu mereka mencintai ahli hadis, mencintai salafiyin, mencintai salafi sesama mereka, mencintai ahli sunnah wal jamaah, mencintai mereka yang berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah satu di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dia sendiri. Hadis-hadis yang seperti ini. Mukmin. Apakah setiap orang yang sholat kemudian kita katakan bahwa mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah? Ketika kita melihat setiap ada orang yang dia haji, maka mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah? Tidak. Mereka adalah muslimun, orang-orang muslim. Bedakan dengan mereka yang berada di atas manhaj yang sahih, di atas akidah-akidah ahlus sunnah wal jamaah yang benar. Benar, dahulu mereka tidak ada khilaf. Ketika dikatakan muslim, muslimun, pada zaman sahabat disebutkan muslimun, ma'ruf. Kenapa? Karena tidak ada dari kalangan mereka yang berbuat kesyirikan. Tidak ada di antara mereka yang berbuat kebid'ahan. Sehingga cukup dengan penamaan muslim. Huwa sammakumul muslimin. Kata Allah SWT, mereka dinamakan oleh Allah SWT muslim. Allah SWT mengatakannya muslim. Tapi kalau sekarang, kalau tidak kita membedakannya dengan ini ahli sunnah wal jamaah, ini salafi, ini ahli hadis, maka akan tercampurkan mana ahli tauhid dengan yang mereka musyrik, orang yang berbuat kesyirikan. Mana ahli sunnah, mana ahli bid'ah. Tidak akan terbedakan. Dengan itu penisbatan diri dengan salafi, sunni, ahlu sunnah jamaah bukan suatu perkara yang bid'ah. Demikian dikatakan Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil dan masyaih yang lainnya, ulama yang lainnya. Dengan ya, janganlah kita tertipu dengan mereka yang mengatakan bahwa lakop-lakop yang seperti ini tidak ada dalilnya. Tidak ada pada zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pada zamannya para sahabat. Dengan itu tidak perlu untuk menisbatkan diri dengan nisbat-nisbat yang seperti ini. Dan ini adalah bid'ah katanya. Dibantah oleh para ulama. Disebutkan dalilnya min Al-Qur'an. Dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ma'ruf. Insyaallah setiap di antara kita tahu tentang itu. Ada. Baik. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Apakah termasuk berdosa membakar hewan seperti ular? Iya, betul. Membakar makhluk hidup dari ular umpamanya tidak boleh, haram. Tidak boleh. Walaupun itu adalah binatang yang kita disuruh untuk membunuhnya, maka bunuhlah dengan baik. Wa idza qataltum fa ahsinul qitla. Apabila kalian membunuh, maka perbaguslah ketika kalian bunuhnya. Yaitu dengan ditusuk umpamanya, atau dipukul dengan batu dan yang lainnya. Tidak dengan dibakar. Tidak dengan dibakar, karena datang hadis tentang ini, yaitu larangannya. bagaimana sikap kita terhadap tetangga yang buruk akhlaknya. Kalau kita mampu untuk menasihatinya, maka nasihati ya. Yaitu nasihati dengan lisan, kita datangi dengan baik. Kemudian kalau kita tidak mampu, maka kitalah yang berakhlak mulia. Walaupun dia berakhlak buruk, jangan dibalas dengan akhlak buruk lagi, tapi balaslah dengan akhlak yang baik, yang mulia. Dan sungguhnya itu termasuk dari dakwah ilallah azza wajalla. Termasuk dari dakwah. Dengan kita selalu jujur, dengan kita selalu sopan santun, berkata yang baik terhadapnya, itu juga termasuk dari dakwah. Nah, dengannya itu termasuk dari dakwah, maka lambat laun dia akan berubah biidznillah azza wajalla. Baik, bismillah. Afwan Ustaz, bagaimana cara kita bermuamalah dengan ikhwan-ikhwan pengikut Ja'far Saleh, Firanda dan lain-lainnya? Mereka ini adalah hizbiyin, hizbi. Mereka adalah hizbi. Mereka adalah orang-orang yang mereka berbuat, yaitu perbuatan yang menyelisihi Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mereka telah dinasihati oleh para ulama. Bahkan keluar tahziran dari para ulama. Wafiranda ini adalah kadzdzab, pendusta. Dan demikian juga Ja'far Saleh. Dari syubhat Ja'far Saleh dia mengatakan bahwa ya perlu kita mentahdir fulan, menghajar fulan. Tahdir-tahdiran mengatakan ini bukan dari Ahlu Sunnah dan yang lainnya. Kenapa? Karena tidak akan ditanya yang demikian itu dikubur. La ilaha illallah. Kenapa? Karena di kuburan pertanyaan hanya tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa Nabimu, itu. Jadi kamu tidak akan ditanya, kenapa engkau tidak mentahdir fulan? Ada. Berarti yang tidak ada dalam pertanyaan kubur ini berarti tidak perlu. Amal ma'ruf, nahi mungkar, ini dan itu seluruhnya tidak perlu. Lihat syubhat ini. Dengan itu, ingatkan mereka. Dan alhamdulillah, banyak dari kalangan asatidzah kita yang menerangkan tentang penyimpangan-penyimpangan mereka. Disebutkan dengan bukti lagi, Masya Allah. Dengan bukti-bukti. Dan inilah istimewa Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tidaklah mereka berbicara melainkan dengan dalilnya. Ini buktinya, ini firanda. Kemudian demikian juga Ja'far Saleh. Ini buktinya. Maka mereka harus jauhi. Dengannya orang-orang yang mengikuti mereka setelah dinasihati dan diingatkan, tapi tetap lebih milih mereka ini, maka gabungkan bersama mereka. Kenapa? Karena kita khawatir terkena syubhatnya. Baik, ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.